Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah iqraran bihi wa tauhida wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. InsyaAllah di kesempatan mulia ini kita kembali melanjutkan membaca kitab Haqiqah Al-Manhaj Salafi. Hakikat tentang manhaj salaf. Pada pertemuan yang lalu kita sudah bacakan salah satu dampak atau asar seseorang berpegang teguh dengan manhaj salaf itu terlihat pada orang-orang yang berpegang teguh tersebut. Di antaranya muallif rahimahullah ta'ala menyebutkan adalah adanya al-wifaq wal-i'tilaf. Kesamaan ya, dan keserupaan antara satu dengan yang lainnya. Walaupun mereka berbeda zaman, walaupun mereka berbeda tempat, maka kita dapatkan mereka ini sama. Ketika berbicara akidah, sama. Satu madhab, satu pemikiran. Tidak menyimpang dari garis-garis ahlus sunnah sedikitpun. Hal ini dikarenakan apa yang keluar dari lisan-lisan mereka itu berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan pemahaman para sahabat. Berbeda dengan Ahlul Ahwa, Ahlul Bidah, pengekor hawa nafsu dan pengikut kebid'ahan, niscaya mereka berbeda-beda dalam memahami agama ini dalam akidah dan juga yang lainnya. Bahkan di satu kelompok di antara mereka pun berpecah belah. Bahkan muallif rahimahullah ta'ala menyebutkan dua orang di antara mereka yang berada dalam satu madhab, yaitu madhab bid'ah. Itu didapati mereka berselisih. Bahkan menganggap satu dengan yang lainnya kafir. Seperti yang dicontohkan oleh muallif rahimahullah ta'ala, antara bapak dan anaknya, ya, pengikut bapaknya mengkafirkan pengikut anaknya, dan pengikut anaknya mengkafirkan pengikut bapaknya, seperti yang terjadi pada tokoh Mu'tazilah, yang kedua-duanya sama Mu'tazilah, yaitu Ali Al-Jubba'i dan anaknya Abu Hashim. Kedua-duanya Mu'tazilah, tetapi satu dengan yang lainnya saling mengkafirkan. Dan begitu pula orang-orang khawarij, rawafid, rafidah. Qala Allah Ta'ala, qala al-muallif rahimahullah Ta'ala, qala Allah Ta'ala, innal ladhina farraqu dinahum wa kanu syi'a, lasta minhum fi syai'. Sesungguhnya orang-orang yang memecah belah agama mereka, wa kanu syi'a, dan mereka ini berkotak-kotak. Lasta minhum fi syai, engkau bukan termasuk mereka sedikit pun. Artinya bahwasanya sifat memecah belah agama dan berkotak-kotak ini merupakan perbuatannya orang-orang kafir. Perbuatannya orang-orang kafir, dan engkau wahai Muhammad tidak termasuk mereka sedikit pun. Maka ahlus sunnah mereka pun sama menjauhi sikap memecah belah agama dan berkotak-kotak. Karena ini merupakan sifat orang-orang kafir dan sifatnya orang-orang ahlul bid'ah. Qala rahimallahu ta'ala, wa kana sababu fi ittifaqi ahli al-hadis, dan ada sebab ittifaqi ahli al-hadis, sepakatnya ahlul hadis, annahum akhadhu ad-dina min al-kitab was-sunnah, karena mereka mengambil agamanya dari kitab dan sunnah. Wa tariqun naqli, dan mereka mengambil jalan an-naql, yaitu riwayat. Jadi tidak sembarangan mencomot agama, tetapi mereka mengambil agama dari riwayat-riwayat. Haddatsana haddatsana fulan wa haddatsana fulan. Hal ini akan membuktikan atau bisa mengetahui apakah ucapan tersebut benar-benar dari Rasulullah atau dari para sahabat atau dari a'immah ahlus sunnah. Fa'awrathahum al-ittifaqi wal-i'tilaf. Maka hal ini mengakibatkan adanya kesepakatan dan kesamaan. Wa ahlul bid'ati, sementara ahlul bid'ah, akhadud dina, mereka mengambil agama, minal ma'qulat, dari akal, akal manusia. Wal ara, dan pemikiran-pemikiran manusia, bukan berdasarkan hujjah dari Al-Quran dan Sunnah dari para salafus salih. Dan tentunya ma'kulat, akal dan pemikiran manusia berbeda-beda. Contohnya satu kelompok manusia atau berapa orang. Ini contoh mudahnya ya. Mau makan-makan. Mau makan-makan. Kemudian mereka ini menyerahkan menunya ini ke masing-masing anggota tersebut. Maka muncullah ide-idenya. Yang ini sukanya sate, yang ini sukanya tempe, yang ini sukanya, dan seterusnya. Yang ini tidak suka sate, yang ini tidak suka tempe, ini ribut akhirnya. Ya. Ribut. Ini urusan apa? Makan saja. Ya, urusan makan saja berbeda-beda. Membangun rumah. Antum mau bangun rumah, antum serahkan. Yang satu serahkan ke tukang beca, yang satu ke bengkel mobil, ke bengkel motor, yang satunya ke tukang dagang. Yang satunya ke tukang bangunan dan seterusnya. Apa jadinya rumah kita? Ya. Masing-masing berpendapat. Oh, menurut saya begini, kata tukang dagang. Menurut saya, kata bengkel, menurut saya seperti ini. Apa jadinya rumah tersebut? Itu akal dan pemikiran manusia berbeda-beda. Lalu bagaimana kalau agama ini diserahkan kepada akal-akal kita? Diserahkan kepada pemikiran kita yang dangkal. Maka apa? Fa'aurasahumul iftiraku atau fa'aurasahumul iftiraku wal ikhtilaf. Maka mengakibatkan terhadap mereka itu perpecahan dan perselisihan. Maka sikap seorang mukmin ketika terjadi perselisihan, farudduhu ilallahi war rasul in kuntum tu'minuna billah wal yaumil akhir. Ketika terjadi perselisihan, farudduhu ilallahi war rasul, kembalikanlah kepada Allah dan Rasul. Ditegaskan lagi oleh Allah, in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Jika kalian beriman kepada Allah dan kepada hari akhir. Ini sebenarnya peringatan keras kepada mereka yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mengaku beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir. Ketika terjadi perselisihan, kembalikan kepada Al-Quran dan kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tinggalkan segala ara, tinggalkan segala pendapat, segala pemikiran yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan sunnah. Naam. Qala rahimahullahu ta'ala, as-saniyatu minha, yang kedua darinya, yaitu dari perkara yang itu berdampak ya kepada pengikut, pemegang, teguh, manhaj salaf, apa? Al-aqlu wal-ilmu wal-fahmu was-sidqu. Al-aqlu, akal yang tajam dan bijak. Wal-ilmu, dan ilmu, wal-fahmu, dan pemahaman, was-sidqu, dan kejujuran. Ini akan terdampak pada mereka yang berpegang teguh dengan manhaj salaf. Jadi artinya akan terlihat ketika orang ini goncang di atas manhaj salaf, lihat kejujurannya, lihat pemahamannya, lihat keilmuannya, lihat akalnya. Dia akil dalam berpikir atau tidak? Dia bijak dalam berpikir atau tidak? Terlihat bagi mereka yang berpegang teguh dengan manhaj salaf akan terlihat akalnya ini insaf, memilih yang benar, memilih yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah dan pemahaman salaf. Tidak bersikeras membela keinginan hawa nafsunya atau perasaannya. Masa sih? Apa iya? Dia kan begini dan begitu. Padahal sudah jelas di hadapan matanya dalil Al-Quran dan Sunnah dan tariqah manhaj salaf. Dijelaskan oleh Syekhul Islam, qala yaqulu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, wa huwa yatakallamu an manzilati a'immatil huda, Sementara beliau berbicara tentang kedudukan a'immatul huda, para a'immah, ulama-ulama pembawa petunjuk. Wa minhum al-imamu Ahmad. Di antara mereka itu adalah Imam Ahmad. Apa yang dikatakan oleh beliau, yaitu Syekhul Islam Ibn Taymiyyah, kullu man istaqra'a. Setiap orang yang meneliti, menelaah ahwal al-alam, keadaan manusia seluruhnya, wajadal muslimina, mereka akan mendapatkan orang-orang muslim ahadda wa asadda aqlan, mereka itu lebih tajam dan lebih bijak akalnya, cara berpikirnya. Wa annahum yanaluna fil muddatil yasirah min haqa'iqil ulum. Bahwasanya mereka, kaum muslimin ini, bisa mendapatkan dalam waktu yang singkat hakikat-hakikat ilmu-ilmu. Baik ilmu agama ataupun ilmu umum. Wal a'mali ad'afun ma yanaluhu ghairuhum. Dan hakikat-hakikat amal itu berlipat-lipat tidak seperti apa yang dicapai oleh selain mereka. Fi qurunin wa ajyalin, pada beberapa kurun zaman, wa ajyalin dan generasi. Jadi orang-orang Islam itu mereka lebih apa? Lebih awal, ya, mengetahui ilmu-ilmu, baik itu ilmu dunia ataupun ilmu akhirat. Wa kadzalika ahlus sunnati, dan begitu pula ahlus sunnah. Seperti apa? Penemuan-penemuan, ya, ilmu-ilmu kedokteran, ya, dan ilmu-ilmu yang lainnya itu ditemukan oleh apa? Orang-orang Islam. Ditemukan oleh orang-orang Islam. Wa kadzalika ahlus sunnati wal hadis. Ini beliau berbicara secara umum, ya. Berbicara secara umum, walaupun secara rincinya di sana ada beberapa ilmuwan-ilmuwan dari kaum muslimin yang artinya memiliki catatan dari sisi akidahnya. Wa kadzalika ahlus sunnah, dan begitu pula ahlus sunnah wal hadis. Dan ahlul hadis, tajiduhum kadzalika, engkau mendapatkan mereka sama seperti itu, mutamatti'ina, yakni mereka seperti kaum muslimin secara umum, memiliki pemikiran, kebijakan, ya, yang tajam. Wadhalika li'anna i'tiqada al-haqqi as-sabit. Hal ini dikarenakan keyakinan yang benar dan kokoh, yuqawi al-idraka wa yusahihu. Itu bisa menguatkan, ya, idrak ilmu, ya, ilmu pengetahuan, ayusahihu, dan membenarkannya. Wa qala ta'ala, dan Allah ta'ala berfirman, walladzina ihtadaw zadahum huda wa ataahum taqwahum. Dan orang-orang ihtada, ya, ihtadaw itu artinya orang yang mencari petunjuk. Zadahum huda. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menambahkan kepada mereka petunjuk. Jadi ihtada ini bukan hanya sekedar mendapat petunjuk. Tapi di situ ada makna mencari. Karena ihtada ini maknanya ada makna talab, makna mencari. Maka Allah Subhanahu wa taala akan menambahkan kepada mereka petunjuk, wa atahum taqwahum, dan Allah akan datangkan kepada mereka ketakwaan mereka, ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan catatan dia mencari. Ya. Artinya ada keinginan berada di atas petunjuk. Ada keinginan kuat berada di atas kebenaran. Tidak rela dirinya ini berada di atas kesesatan atau kebatilan. Wa qala, dan Allah Ta'ala berfirman, walau anna katabna alaihim an iqtulu anfusakum. Andaikan kami wajibkan kepada mereka supaya mereka membunuh diri mereka, awi khruju min diyarikum, atau mereka keluar dari negeri-negeri kalian, ma fa'aluhu illa qalilum minhum, maka tidak ada yang melakukannya kecuali sedikit dari mereka. Walau annahum fa'alu ma yu'aduna bihi, andaikan mereka ini melakukan apa yang dinasihatkan kepada mereka, lakana khairal lahum, niscaya hal itu akan lebih baik bagi mereka, wa ashadda tathbita, dan akan lebih mengokohkan mereka di atas kebenaran. Wa idzal la'atainahum min ladunna ajran 'azima, dan niscaya kami akan datangkan kepada mereka dari sisi kami pahala yang besar. Wa lahadainahum siratan mustaqima, dan niscaya kami akan memberikan petunjuk kepada mereka jalan yang lurus. Artinya, mereka yang mengikuti nasihat untuk beriman, niscaya hal ini akan menjadikan mereka ini kokoh. Selain itu, mereka akan mendapatkan pahala yang dijanjikan oleh Allah. Kemudian yang ketiga, Allah akan berikan petunjuk. Loh, bukankah tadi sudah mendapat petunjuk? Ini yang dimaksud ayat yang sebelumnya. Zadahum huda. Allah tambahkan kepada mereka petunjuk. Petunjuk di atas petunjuk. Wahada yu'lam. Dan ini diketahui. Jadi bagaimana diketahuinya seseorang ahlu sunnah dari sisi pemikirannya, ketajamannya. Hawahada yu'lam taratan bimawaridin niza' bainahum wa baina ghairihim. Dan ini diketahui terkadang dengan munculnya perselisihan, ya, antara mereka ahlu sunnah, wa baina ghairihim, dan antara selain mereka ahlu sunnah. Bagaimana? Fala tajidu mas'alatan khulifu fiha. Maka engkau tidak akan mendapatkan satu permasalahan yang mereka itu berselisih dalam permasalahan tersebut, illa waqad tabayyana annal haqqa ma'ahum, kecuali itu akan nampak jelas ternyata kebenaran itu bersama mereka, bersama ahlus sunnah. Bagaimana diketahuinya? Kata beliau, wa taratan bi iqrari mukhalifihim. Terkadang ini diketahui bi iqrari mukhalifihim, dengan pengakuan orang-orang yang menyelisihi mereka. Jadi orang-orang yang menyelisihi mereka mengakui, benar dia itu sebenarnya. Salaf itu benar. Ngaku sendiri. Mengaku sendiri. Dari mana ini munculnya? Ya, dari lisan yang menyelisihi ahlus sunnah. Ya. dari lisan-lisan dari kelompok-kelompok yang menyelisihi ahlu sunnah. Atau waruju'ihim ilaihim duna ruju'ihim ila ghairihim. Atau mereka mengembalikan kepada ahlu sunnah dalam satu permasalahan dan tidak mengembalikan kepada orang lain. Atau tidak mengembalikan kepada kelompok-kelompok lain. Kenapa? Karena mereka percaya. Percaya kepada mereka ahlu sunnah. Mereka ahlul hadis atau salafiyun. Mereka memiliki sifat ini dan itu. Sifat-sifat terpuji. Ya, sifat-sifat terpuji. Tahu mereka. Bisa menilai. Padahal posisinya ini sebenarnya menyelisihi ahlu sunnah. Tetapi dia mengakui. Ketika ada permasalahan dia kembalikannya. Itu ke mereka tuh. Itu ke orang-orang salafi. Nah. Percaya mereka. Aw bi syahadatihim ala mukhalifihim bidhalali wal jahli. Atau ada persaksian selain mereka, ya, padahal dia sendiri menyelisih al-sunnah. Menyaksikan bahwasanya orang-orang yang menyelisihi mereka itu dengan kesesatan dan kebodohan. Wataratan bisyahadatil mu'minin, dan terkadang dengan persaksian orang-orang mukmin, alladzina hum syuhada'ullahi fil ard, yang mereka ini merupakan para saksi-saksi Allah di muka bumi. Wataratan bi anna kulla ta'ifatin ta'simuhum bihim, dan terkadang setiap ta'ifah kelompok ta'simu bihim, yaitu berlindung kepada mereka, fima khalafat fihim fihi al-ukhra, dalam perkara yang kelompok lain ini menyelisihinya. Artinya tidak mau menerima pendapat yang menyelisihi tersebut. Wa tashhadu bidh-dhalali ala kulli man khalafaha. Bahkan terkadang kelompok tersebut bersaksi tentang kesesatannya orang-orang atau kelompok yang menyelisihi ahlus sunnah. A'adham itu lebih besar mimma tashhadu bihim alaihim, daripada persaksian mereka terhadap mereka sendiri. Intinya, tazkiyah atau pujian-pujian tersebut muncul dari mereka, musuh-musuh Islam atau musuh-musuh Ahlus Sunnah. Sebagaimana nanti beliau akan memberikan contoh ketika wafatnya Imam Ahmad. Fa amma syahadatul mu'minina, maka adapun persaksian orang-orang mukmin, alladzihum syuhada'ullahi fil ard, yang mereka ini merupakan saksi-saksi Allah di bumi, fa hada amrun zahirun ma'lumun bil hissi wat tawatur, maka ini merupakan perkara yang zahir, yang nampak, ma'lumun, diketahui, bil hissi. Hissi ini panca indera. Bisa dirasakan, bisa dilihat, bisa disaksikan. Wattawatur. Tawatur ini menyeluruh atau menyebar kemana-mana. Semua itu bisa diketahui. Likulli man sami'a kalamal muslimin. Bagi setiap yang mendengarkan ucapan kaum muslimin. La tajidu fil ummah. Engkau tidak akan mendapatkan di satu umat udzima ahadun ta'ziman, seseorang itu dimuliakan, ya, dengan pemuliaan yang besar, a'zam mimma udzimu bihi, itu lebih besar pengagungannya, pemuliaannya, daripada yang mereka agungkan padanya. Wala tajidu ghairahum yu'azzimu illa biqadri ma wafaqa fihim ma wafaqahum fihi. Dan engkau tidak akan mendapatkan selain mereka, selain ahlu sunnah, itu mereka mengagungkan kecuali hanya sekedar apa yang sepakat dengannya. Dia mengagungkan dan memuliakan seseorang kecuali hanya sesuai dengan yang dia sepakat. Yang dia tidak sepakat, dia tidak ada penghormatan sedikit pun. Wala kamala yang kusu illa biqadri ma khalafahum. Sebagaimana tidak berkurang kecuali dengan ukuran yang menyelisihi mereka. Atta innaka tajidu al-mukhalifina lahum kullahum waqtal haqiqa yuqirru bidalik. Sampai engkau bisa menyaksikan orang-orang yang menyelisihi seorang ahlu sunnah, ya, terhadap ahlu sunnah, seluruhnya pada hakikat tertentu yuqirru bidalik, mengakui hal tersebut. Kama qala al-imam Ahmad, sebagaimana perkataan Imam Ahmad, ayatun bainana wa bainahum yaumal janazis. Tanda kebenaran maksudnya. Antara kami dan mereka, ahlul bid'ah, yaumal janazis. Yaitu pada hari jenazah. Ya, pada hari jenazah, yaitu hari kewafatan. Fa innal hayata, maka sesungguhnya kehidupan, bisa babi ishtirakin nasi fil ma'ash. Karena disebabkan bergabungnya dengan manusia dalam kehidupan. Yu'adzimur rajulu ta'ifatah, seseorang mengagungkan kelompoknya. Ya, ketika hidup, dia mengagungkan kelompoknya. Fa amma waqtul maut maka adapun ketika saat-saat mati, kematian. Fala budda, maka dia mau tidak mau atau pasti, minal i'tirafi bil haq, dia mengakui kebenaran. Min umumil khalqi, dari keumuman makhluk, ya. Keumuman makhluk ketika mendekat kepadanya kematian, dia akan mengakui kebenaran. Sebagaimana terjadi pada Fir'aun. Walihada lam yu'rafil islami. Karena itu, tidak diketahui di dalam Islam, misla janazatihi, seperti janazahnya, ay al-imamu Ahmad. Imam Ahmad. Apa yang terjadi padanya? Masahal mutawakil mawdi as-salah alaihi fawajada alfi wasittumi'ah. Mutawakil ini adalah khalifah saat itu. Melewati tempatnya sholat Imam Ahmad, maka dia mendapatkan berapa ya? 1000 kali 1000 berarti 1 juta. Ya. 1.600.000 orang yang sholat. Siwa man sholla fil khanati wal buyut, itu selain orang-orang yang sholat di tempat-tempat penginapan dan di rumah-rumah. Wa aslama yauma idin minal yahudi wan nasara 20,000. Dan masuk Islam pada saat itu karena takjubnya, ya. Karena mereka melihat perkara yang sangat agung. Ya. Wa aslama yauma idin, dan masuk Islam pada saat itu, minal yahudi wan nasara, dari Yahudi dan Nasrani, 20,000. 20,000. Di saat kematian Imam Ahmad. Wa huwa innama nablun indal ummati, dan dia sesungguhnya adalah nablun. Nablun ini adalah tokoh, ya, tokoh yang mulia. Indal ummati, di sisi umat, bittiba'il hadisi wa sunnah, dikarenakan dia mengikuti hadis dan sunnah. Wa kadzalika Syafi'i wa Ishaq wa ghairuhuma, dan begitu pula Imam Syafi'i dan Ishaq Ibnu Rahuyah dan selain keduanya, innama nabalu fil islami bittiba'i ahli al-hadis wa sunnah, sesungguhnya mereka itu mulia di atas Islam, di dalam Islam, dikarenakan mengikuti ahlul hadis dan sunnah. Wa kadzalika Malik wal Auza'i was-Sauri, begitu pula Imam Malik, Al-Imam Auza'i, As-Sauri, wa Abu Hanifah wa ghairuhum, dan selain mereka, innama nabalu fi umumil ummah, mereka ini menjadi mulia di hadapan umat ini, wa qubila qawluhum, dan diterima ucapan mereka, lama wafaqu fihi al-hadithi wa sunnah, dikarenakan mereka selaras, sepakat dengan hadis dan sunnah. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita cukupkan apa yang telah pelajaran di kesempatan kali ini. Dan insyaallah kita akan lanjutkan masih dalam pembahasan yang kedua dari dampak memegang manhaj ahlus sunnah kepada para pemegangnya, yaitu mereka memiliki akal yang tajam dan bijak, memiliki ilmu dan pemahaman dan kejujuran. Ya, insyaallah nanti kita akan lanjutkan ucapan Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala pada pertemuan yang akan datang. Untuk pertemuan kali ini kita cukupkan. Mudah-mudahan bermanfaat. Apabila ada kebenaran datangnya dari Allah dan Rasul-Nya, dan apabila ada kesalahan datangnya dari ana pribadi dan kekurangan ilmu ana, wa astaghfirullah, dan aku minta ampun kepada Allah. Wa akhiru da'wana subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.